Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bab tentang masalah saf. Wal hadith tamin was situn. Hadith yang ke-68. Kalau dihitung dari awal kitab. Wa hadha hadithul awal min bab as-sufuf. An Anasin ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan saf-saf kalian, karena sesungguhnya lurusnya saf-saf termasuk kesempurnaan salat. Al-makna kalimat alhamdulillah kulluha wadihah. Sah? Makna kalimat enggak ada yang mubham, mubhama. Sawu luruskan sufuf ma'ruf fa inna tasfiyah sufuf. Naam. Alhamdulillah. Hanya saja sawu dengan istau berbeda. Kalau sawu mutaaddi. Adapun istau lazim. Apa maknanya mutaaddi? Membutuhkan maf'ul. Kalau istawu, tidak membutuhkan maf'ul. Sehingga kalau terjemahkan, sawu, luruskanlah. Titik-titik. Apa yang harus diluruskan? Luruskanlah. Saf-saf kalian. Tapi kalau istawu, la yahtajil maf'ul. Berlurus-luruslah kalian. Begitu maknanya. Berlurus-luruslah. Maka cukup dengan istawu. Sama dengan i'tadilu. Baik. Kalau istawu sufufakum, kurang tepat. Karena dia lazim, tidak membutuhkan maf'ul, kamu beri maf'ul. Kalau sawu, tanpa maf'ul, juga salah. Karena sawu, muta'addi ila maf'ulin. Sawu sufufakum, fa'ina tasiyat as-sufuf min tamamis salah. Al-ma'na ijmali, يرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم. Nabi mengarahkan umatnya kepada apa yang memberikan kebaikan untuk mereka dan memberikan kebahagiaan untuk mereka. فَهُوَ هُنَا, maka beliau di sini, يَأْمُرُهُمْ, memerintahkan mereka, بِأَنْ يُسَوُّ صُفُوفَهُمْ, agar mereka meluruskan saf-saf mereka. Bihaitu yakunu samtuhum nahwal qiblah. Agar mereka keadaannya mengarah ke kiblat. Wa yasuddu khalal as-sufuf. Dan menutup celah-celah saf. Perhatikan. Undur ila sabura. Lihat pada sabura. Kalau lurus, maka keadaan mereka ke satu arah. Sahih? Semuanya mengarah kepada satu arah. Yaitu ke kiblat. Tetapi kalau tidak lurus, yang ini ke sana, yang ini ke sana, yang ini ke sini. Arahnya tidak sama. Baik. Sehingga barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di sini, bihaitu yakunu samtuhum nahwal qiblah wahidan, agar mereka menghadap kiblat ke arah yang sama. Wa yasuddu khalal as-sufuf, dan menutup celah-celah saf. Hatta la yakuna lisyayatin sabil ila al-abath bi salatihim, agar syaitan-syaitan tidak punya jalan untuk melakukan gangguan-gangguan terhadap salat mereka. Wa arsyadahum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila ba'd al-fawaid. Dan Nabi SAW membimbing mereka kepada beberapa faedah-faedah. Maka disebutkan oleh beliau dengan kalimat fa inna tasfiyat tasfiyat as-sufuf min tamamis salah, sesungguhnya lurusnya saf termasuk kesempurnaan salat. Allati yanalunaha min ta'dil as-saf, itu faedah yang didapat oleh mereka dengan lurusnya saf. Apa itu? Wa dzalika anna ta'dilaha, yaitu bahwa lurusnya saf alamah ala tamamish shalah wa kamaliha, merupakan tanda kesempurnaan salat dan kelengkapan salat atau kesempurnaan salat. Wa anna wijaja saffi, dan bahwasanya bengkoknya saf khalalun wa naqsun fiha, dia akan menjadi cacat atau kekurangan pada salatnya. Demikian pula kalau safnya melengkung. Hah? Yang ini menghadap ke sana, yang ini menghadap ke sini, enggak sama. Ya. Baik. Karena safnya melengkung. Qala al-ahkam al-mustanbatah min al-hadis. Kita lihat hukum yang diambil dari hadis ini. Awalan, masyru'iyyatu ta'dil as-shufuf fi shalah. Dari hadis ini kita dapatkan faedah disyariatkannya meluruskan saf-saf dalam salat. Bi'tidalil qa'imina biha 'ala samtin wahid min ghairi taqaddumin wala ta'akhur. Agar orang-orang yang berdiri untuk salat dalam keadaan satu garis, ala samtin wahid, di atas satu arah atau satu garis, min ghairi taqaddumin wala ta'akhur, tanpa ada yang maju, tanpa ada yang mundur. Ketika ada yang maju, dadanya muncul, Rasulullah SAW mendorongnya dengan tongkatnya sambil menyatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhallifanna Allahu baina qulubikum, hendaklah luruskan saf-saf kalian atau Allah akan membolak-balikkan hati-hati kalian. Fadhilina azzaqullah, kalimat masyru'iyah mencakup sunnah, mustahab atau wajib. Dua-duanya dikatakan masyru'. Jadi kalau masyru' itu masih ta'ummu al-itsnain. Bisa bermakna mustahab, bisa bermakna wajib. Tetapi di sini yang dimaksud adalah wajib, karena Nabi mengancam, latusawunna, bahkan memerintahkannya dengan nunut taukid. Perintah saja sudah kita katakan dalam usul, yaqtadi al-wujub. Al-amr yaqtadi al-wujub. Bahwa perintah itu menunjukkan wajib. Illa idza dalla dalil. Kecuali kalau ditunjukkan oleh dalil lain yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Tapi hukum asalnya wajib. Apalagi dengan nunut taukid. Latusawunna. Dalam hadis lain tentunya. Sungguh-sungguh hendaklah kalian meluruskan saf kalian. Ini pada hadis yang kedua nanti. InsyaAllah. Atau Allah akan bolak-balikan hati-hati kalian. Yang kedua. Faedah yang kita ambil dari hadis ini. Anna taswiyataha sababun fi tamamil salah. Bahwa lurusnya saf merupakan penyempurnaan salat. Jadi yang demikian hanya anjuran. Ini barakallahu fikum qawlun, salah satu pendapat. Melihat dari sisi kalimat fadzalika, atau dikatakan dengan kalimat tamamish shalah, itu kesempurnaan salat. Baik, kalau tidak sempurna tidak apa-apa, masih sah begitu. Sehingga dikatakan tidak wajib. Kama huwa madhabul jumhur. Itu madhabnya jumhur. Wa qila, tetapi dikatakan pula biwujubin, dikatakan pula bahwa itu wajib. Biwujubihi. Limadha? Li hadis. Karena hadis yang akan datang nanti setelah ini, latusawunna, sungguh-sungguh hendaklah, dengan lamut taukid dan nunut taukid, yang kedua-duanya memiliki makna penekanan. La itu lam at-taukid. Wan nun nun at-taukid. La tusawwunna sufufakum. Aw la yukhalifanna. Ini juga sama dengan lam at-taukid dan nun at-taukid. Aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau Allah akan bolak-balikkan wajah-wajah kalian. Atau fi riwayah qulubikum, hati-hati kalian. Asalis, yang ketiga dari faedah yang kita ambil dari hadis ini, karahatu wijajiha wa anna dhalika naqsun fi shalah. Tidak disukainya saf yang bengkok, dan bahwasanya yang demikian akan mengurangi salat. Kalau mengikuti pendapat mustahab, maka lawannya mustahab makruh. Tetapi pendapatnya menyatakan wajib, tentunya akan berkata di faedah yang ketiga, diharamkannya i'wijajiha. Haramnya berbengkok-bengkok dalam saf. Wajib, karena ini perkara agama, maka yang dilihat adalah hujjah. Jangan dilihat dengan aktsariyah. Apa aktsariyah? Jumlah. Jumhur kan kebanyakan para ulama. Berarti benar? Belum tentu. Karena ini bukan demokrasi. Tidak berarti yang paling banyak paling benar. Belum tentu. Dilihat hujjahnya. Kalau ada ancaman, maka berarti harus. Rasulullah mengancam, au la yukhalifanna Allahu baina qulubikum au baina wujuhikum. Luruskanlah, atau kalau tidak Allah akan bolak-balikkan hati kalian. Allah bolak-balikkan wajah-wajah kalian. Baik. Yang keempat, fadlu salatil jamaah. Mengapa dikatakan keutamaan sholat jamaah, padahal hadisnya berbicara tentang saf? Karena Rasulullah SAW menyatakan taswiyatas sufuf min tamamis shalah, lurusnya saf termasuk kesempurnaan sholat. Lah kalau enggak ada safnya, alias sholat sendiri, bagaimana itu? Berarti ada yang kurang, tidak mendapatkan taswiyatas sufuf. Sehingga ini menunjukkan keutamaan salat jamaah, karena mendapatkan pula keutamaan tasfiyatus shufuf, berarti menambah kesempurnaan. Apa hukumnya salat jamaah? Hah? Wajib. Berarti ada perkara yang wajib, tetapi ketika ditinggalkan tidak membatalkan salat. Salat jamaah harus. Tapi siapa yang tidak sholat jamaah, dia terkena dosa. Apa sholatnya sah atau tidak sah? Sholatnya tetap sah. Sama seperti shaf. Walaupun dia tidak dikatakan sebagai keharusan syarat sahnya sholat, tidak. Sholat jamaahnya tetap dia dapatkan. Tetapi tetap dia melanggar perintah Rasulullah SAW yang menyatakan, La tusawwunna sufufakum, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Tetap engkau melanggar sunnah Rasulullah SAW. Sehingga yang disebut tadi mengurangi kesempurnaan salat. Barakallahu fikum. Tidak berkata bahwasanya dia menghilangkan sahnya salat. Tidak. Sama dengan salat jamaah. Wajib, tapi hanya mengurangi kesempurnaannya. Tetapi tidak membatalkan salatnya. Khamisan. Qila, dikatakan, innal hikmata fi taswiyatul shufuf hiya muwafaqatul malaikah fi shufufihim. Bahwa di antara hikmah meluruskan saf adalah mencocoki barisan para malaikat. Karena para malaikat bersaf-saf dengan rapi, dan dipuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Bahwa mereka malaikat yang berbaris-baris. Jarabbuka wal malaku saffan saffa. Dan malaikat bersaf-saf. Bahkan ditambah pula selain ayat hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami. Kemudian berkata, ala tasuffuna kama tasuful malaika inda rabbiha. Tidakkah kalian berbaris, bersaf-saf seperti para malaikat di hadapan Rabbnya? Kulna, kami katakan, ya Rasulullah, kaifa tasuful malaika inda rabbiha? Ya Rasulullah, bagaimana berbarisnya malaikat di sisi Rabbnya? Qala, yatimmuna as-sufufal awal. Bukan awal. Yatimmun as-sufuf al-awal. Wa yatarassawna fis-saf. Dan rapat dalam barisannya. Ras itu berbaris dengan rapat. Maka dikatakan i'tajilu atau istau wa i'tajilu wa tarassu. Dari kata ini. Ya tarassun. Tarassu. Hendaklah rapat. Lurus. Seperti barisan para malaikat. Ada ke soal, ada pertanyaan? Alhamdulillah, hadis yang ringkas dengan syarah yang ringkas pula. Tinggal dihafal oleh kalian. Dan kalau didapatkan faedah-faedah lain, insya Allah kita sampaikan. Awal satu, awal dari banyak. Al-ula, al-tania, al-thalitha itu al-uwal. Jadi kalau diterjemahkan bukan penuhi sof pertama, tetapi penuhi sof-sof yang pertama-pertama, yang awal-awal. Yang awal-awal, bukan satu, tapi dua, yang awal-awal. Kalau udah penuh yang kedua, satu, ya yang kedua. Jangan langsung ketiga. Kalau yang kedua sudah penuh, baru yang ketiga. Itu al-uwal namanya. Kalau kamu dapati saf pertama belum penuh, penuhi saf pertama. Kalau saf pertama sudah penuh, maka hendaklah kamu penuhi saf kedua. Itu sekarang yang pertama dibandingkan dengan yang ketiga. Habis itu, kamu jangan penuhi yang ketiga. Yang kedua dulu, sampai penuh. Setelah penuh, baru kamu penuhi yang ketiga. Dan itu yang pertama dibandingkan dengan yang keempat. Hadza uwal. Itu al-uwal. Sebab kalau kamu katakan dengan yatimuna saf atau sufuful awal, maka penuhilah saf pertama. Lo enggak ada perintah saf kedua dipenuhi. Salah makna akhirnya. Baik. Artinya penuhi saf yang terdepan dulu, yang awal-awal. Kalau satu sudah penuh, berarti yang paling depannya ini, yang kedua. Kalau kedua sudah penuh, berarti yang paling depannya, paling awalnya yang ketiga ila akhirnya. Baik. Ada hadis yang menyebutkan dengan kalimat al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Ini mankib di ka'ab, mata kaki. Sehingga beberapa ulama menyuruh untuk menempelkan mankib dengan mankib, pundak dengan pundak, dan menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Dan itu disebutkan oleh Syekh Al-Albani juga bahwa itu termasuk makna. Dan beliau membantah beberapa tokoh-tokoh sururi seperti Salman Auda dan sejenisnya yang menyatakan jangan takalluf memberat-beratkan diri untuk begini. Memberat-beratkan diri itu satu masalah lain yang kita juga melarang, jangan memberat-beratkan diri. Tetapi merapatkan mata kaki itu termasuk makna al-ka'b bil-ka'b wal-mankib bil-mankib, termasuk makna hadis yang sahih. Adapun beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa maknanya luruskanlah pundakmu dengan pundak temannya dan luruskanlah mata kaki dengan mata kaki temannya. Dan itu maknanya jangan diluruskan ujung depannya, tapi luruskan mata kakinya. Kalau kita gambarkan mata kakinya, lamin gambar saya bagus. Nah, ini kaki, ini mata kaki. Kaki temannya, karena jempolnya di sini, berarti temannya di sana. Anak kecil. Ah, begitu. Yang lurus ininya, karena mata kakinya di sini. Depannya jelas nggak lurus, karena yang ini besar, yang ini kecil, yang ini kakinya besar, yang kakinya kecil. Jelas depannya nggak sama, tapi yang diluruskan mata kakinya. Itu makna al-ka'ab bil-ka'ab. Bahkan hada huwa aslul makna. Ini asal maknanya ini. Tetapi merapatkan mata kaki dengan mata kaki itu termasuk terkandung di dalamnya. Nah, di sini orang lain lagi. Jangan sebaliknya. Kalau diluruskan depannya, akhirnya jadi salah. Hah. Tidak sama. Karena dia meluruskan depannya. Salah. Jangan luruskan ujung depan kaki, tapi luruskan mata kaki dengan mata kaki. Nah, bihais di mana kalau kamu gariskan satu garis dari ujung kanan ujung kiri, maka semua mata kaki sampai ke sana. Nempel ataupun tidak nempel? Nempel ataupun tidak nempel. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada yang tidak bisa, kakinya begini susah. Nempel atau tidak nempel, tapi yang satu garis adalah mata kakinya. Mafhum? Barakallahu fikum. Tidak boleh seseorang salat sendirian di belakang saf. Larangannya cukup keras untuk melarang. Jangan seseorang salat sendirian. Jangan sekali-kali salat sendirian di belakang saf. Imma kamu masuk ke dalam saf depan, rapat-rapatkan, atau kamu berdiri di sebelah imam, atau kalau kamu yakin akan ada yang datang, kamu ajak, sini. Kalau ada yang masih di pintu, seret, duduk sini, apa berdiri sini. Jangan sendirian. Barakallahu fikum. Atau kalau kamu melihat ada orang yang sedang datang sini, tidak apa-apa, kamu sholat, karena kamu yakin sebentar lagi akan ada yang duduk, atau ada yang berdiri di sebelah saya. Nah, tapi kalau sudah tahu enggak ada orang lain terus kamu sendirian di belakang, fadla la yajuz. Ada la yajuz. Allahumma illa dia menduga akan datang itu orang. Ternyata begitu kamu Allahu Akbar, enggak datang-datang. Entah kenapa, ada hajat atau apa, hanya kamu salat sendirian di belakang. Dalam keadaan sudah yakin akan datang ini orang, sedang wudu saya lihat. Ini lain perkara karena bukan disengaja. Kalau tahu kamu bakal sendiri di belakang, jangan. Selip-selip di depan, rapatkan supaya bisa masuk. Atau kamu cari orang lain, atau kamu ke depan bersama imam. Nah,